الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak pada tausiah kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Fadil Al-Ustaz Haji Zulkifli Muhammad Ali LCMA. Al-Waktu Iyahu Falyatafadol Mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك أما بعد معاشر المسلمين wal muslimat mukminin wal mukminat yang kami muliakan, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Rabb kita. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shaliha. Selanjutnya kita menghadiahkan salawat dan menyampaikan salam untuk Rasulullah kekasih kita, kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, Allah yang mengatur pertemuan dan merencanakan perpisahan. Malam ini bukan termasuk jadwal yang seharusnya ada di dalam jadwal bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya saya dan teristimewa A'agim. Tetapi ada sebuah kegiatan yang menjadi magnet bagi kami untuk datang ke Riau, khususnya ibu kota Pekanbaru, yaitu acara Endurance Ride, berkuda jarak jauh yang diperlombakan dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertempat di WDO atau wisata dakwah Okura di Kelurahan Okura yang baru saja menjelang asar tadi dibuka secara resmi oleh wali kota atau yang mewakilinya. Hadirin yang kami muliakan, tidak pernah menyangka kalau acara yang begini merangsang umat Nabi menjadi penyebab kami yang begitu sulit untuk mencari waktu dapat bertemu. Bahkan Ustadz Arifin Ilham pun berniat sekali untuk sama-sama bergabung dalam acara besok. Akan tetapi mungkin untuk tahun ini beliau belum dapat bergabung lagi bersama dengan kita. Tapi insya Allah tekad besar dan niat kuat untuk tahun yang akan datang, kita akan berkumpul dalam jumlah yang lebih besar lagi. Da'i-da'i nasional, tokoh-tokoh nasional, ulama-ulama nasional akan berkumpul dalam rangka memeriahkan olahraga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berkuda dan memanah serta memanah di atas kuda. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Rasulullah bersabda, tidak ada kesibukan yang bisa menyita waktu tetapi Allah ridha. Tidak ada permainan yang memakan banyak waktu tetapi Allah cinta kepada pelakunya. Melebihi dari hal-hal berikut ini. Satu, bercengkrama suami istri. Habis waktu tapi Allah ridha. Dua, melatih kuda atau berlatih kuda. Tiga, memanah. Dan yang keempat, berenang. Hadis disebutkan oleh Imam Nasa'i ini, Nabi mengatakan tidak ada waktu yang terbuang kecuali Allah ridha, melainkan dalam empat hal ini. Tolong diulangi sama-sama. Bercengkrama suami istri, gelisah yang belum menikah kayaknya. Khalas, bismillahirrahmanirrahim. Jangan tunggu-tunggu lama-lama. Karena buang-buang waktu dalam rangka berkasih sayang, bermesraan, bercumbu dan bercinta dengan pasangan kekasih kita, istri kita, suami kita, Allah ridha. Waktu yang terbuang jadi ibadah. Masya Allah. Yang kedua, melatih kuda. Latih kudanya, lanjing kudanya, bawa kudanya lari, bawa kudanya jalan. Dan itu menghabiskan waktu, tapi Allah ridha. Yang ketiga, latih diri kita berkuda. Mungkin kita tidak mahir untuk melatih kuda, tapi kita bisa latihan berkuda. Latih itu targetnya bukan untuk menjadi seorang joki yang hebat, bukan untuk menjadi seorang juara yang harus mengalahkan yang lain ketika kuda melaju cepat. Bukan untuk jadi juara. Saya tadi terkesan dengan nasihatnya A.A. Gim di lapangan Okura tadi. Apa kata beliau? Target kita bukan untuk mendapatkan piala. Karena kalau untuk mendapatkan piala, yang menang cuma satu, juara satunya cuma satu, juara duanya cuma satu, juara tiganya cuma satu, habis sudah pialanya. Lalu yang peserta banyak, rugi amat peserta karena tidak menang sebab pialanya sudah didapat oleh tiga orang saja. Bukan itu yang menang dan bukan itu target kita. Target kita adalah, nanti dengarkan dari beliau langsung, Bada Isya. Ntar kalau saya garap kaplingan beliau jadi masalah lagi. Padahal saya dibandingkan dengan A.A. Gim ibarat batang pohon yang tinggi besar, saya rumput di sekitarnya. Jadi insya Allah kedatangan Bapak Ibu tentu ingin langsung bertemu ramah dengan A.A. Gim selaku da'i kita, salah seorang di antara penggerak 212 yang telah mengguncang Indonesia dan dunia. Alhamdulillah beliau sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, kemudian melatih diri kita untuk berkuda. Alhamdulillah wisata dakwah Okura telah Allah datangkan. Akhina makmur dengan kawan-kawan yang di kadernya, lalu menghidupkan sunnah berkuda ini, dan mulailah orang-orang melirik se-Indonesia datang kemari. Se-Indonesia, saya tahu persis siapa yang datang dari Jogja. Saya tahu siapa yang datang dari Jakarta. Saya tahu siapa yang datang dari Bogor, siapa yang datang dari Sumatera Barat, siapa yang datang dari beberapa provinsi lainnya. Saya tahu mereka datang ke Pekanbaru, daya tarik mereka adalah wisata dakwah Okura, di mana di situ ada latihan berkuda, latihan sunnah berkuda, latihan memanah, dan latihan memanah di atas kuda. Baik, menghabiskan uang, menghabiskan belanja, naik kuda bayar, memberi makan kuda bayar, latihan berkuda bayar, tapi ada kabar gembira. Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah bersabda, siapapun di antara kalian yang membelanjakan hartanya untuk memberi makan kuda, lalu dia berikan dengan tangannya sendiri, setiap butir makanan yang dimakan oleh kuda baginya menjadi sedekah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang punya kuda, lalu dia bermain-main dengan kudanya dan memberi makan kudanya, melainkan dicatat untuknya sebagai sedekah yang tidak pernah putus-putus. Masya Allah, Pak. Kalau kita beri makan kucing, siapa tahu ada punya peliharaan kucing di rumah, enggak keren. Siapa yang pelihara anjing? Ada yang pelihara anjing? Ada yang pelihara anjing? Kabar buruk untuk yang memelihara anjing di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang memelihara anjing, maka untuk orang itu setiap hari berkurang pahalanya 2 qirat. 2 qirat. Sahabat bertanya, apa itu qirat ya Rasulullah? Nabi menjawab, qirat itu adalah pahala yang besarnya, 1 qirat itu adalah pahala yang besarnya dan beratnya sebesar dan seberat gunung Uhud. Berarti 2 qirat berapa? 2 gunung Uhud besar dan beratnya. Hilang pahalanya setiap hari untuk orang yang melihara anjing. Untuk orang yang memelihara anjing. Semoga saudara-saudara seiman, orang-orang Islam umat Nabi Muhammad yang takut amal solehnya yang didapat dengan susah payah mendengarkan uraian ini jadi berubah. Tidak lagi melihara anjing, tapi pelihara kuda. Pelihara kuda. Sebab ngasih makan kuda, punya kuda, Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Allah cinta padanya. Allah ridho kepadanya. Tidak ada makhluk yang lebih Allah cintai melebihi cinta Allah kepada kuda. Masya Allah. Maka siapa yang jatuh cinta dengan kuda? Dalam artian yang normal lah. Siapa yang memelihara kuda? Lalu dia nafkahi itu kuda. Makannya, minumnya. Bahkan dia ikut membersihkan kuda. Dia ikut atau mungkin dia sewakan orang untuk merawat kuda. Dia datangkan pelatih untuk melatih kuda. Lalu dia ikut latihan kuda. Seluruhnya dinilai oleh Allah. Termasuk kata Rasulullah, kotoran kuda. Masya Allah. Pipisnya kuda. Dihitung untuk orang yang punya kuda sedekah baginya. Masya Allah. Sekali lagi, Masya Allah. Apalagi kuda ini dipersiapkan, digunakan untuk menghidupkan sunnah untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan pahala seperti apa yang mengalir kepadanya. Saya bacakan sebuah hadis berikut ini. Semoga yang punya kemampuan tersentak dan sadar betapa selama ini dia mungkin belum pernah dengar ini hadis. Ma min rajulin muslim au ma min muslimin illa haqqa alaih ayyartabita farasan lidinillah idha ataqa dhalik. Waktu hadis ini saya bacakan kemarin beberapa hari yang lalu di Jakarta. Waktu hadis ini saya bacakan di depan pengajian, saya bacakan terjemahannya. Ma min muslim, tidak seorang lelaki muslim pun yang telah Allah berikan kepadanya kelebihan rezeki lebih dari kebutuhan makannya, minumnya, kebutuhan-kebutuhan wajib keluarganya, dia sudah punya kelebihan, illa melainkan haqqa alaihi ayyartabita farasan lidinillah idza ataqa dzalik, melainkan wajib baginya memelihara seekor kuda betina. Ayyartabita faras, faras adalah kuda betina yang terlatih, bisa dipakai, bisa ditunggang, bisa dijadikan untuk perang di jalan Allah, bisa melatih kadar-kadar umat Islam, umat Nabi Muhammad, dan bisa diternakkan, bisa beranak pinak. Ini makanya faras. Kalau khail, khail adalah kuda khusus untuk perang. Sama ada dia jantan ataupun betina, tapi khusus untuk perang. Illa haqqa alaihi ayyartabita farasan lidinillah idza ataqa dzalik. Asal dia sudah mempunyai kelebihan rezeki, wajib punya seekor kuda yang ditambatkan untuk kepentingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar hadis ini sebelumnya apa belum? Pernah dengar apa belum? Kuda yang disuruh pelihara, bukan anjing, bukan kucing. Ini ada harga burung, Ustaz, berapa harganya? Sampai 150 juta. Harga burung kecil. Nah, seekor kuda mendatangkan pahala. Ringkikan kuda, kata Rasulullah, di mana kuda-kuda yang memang diniatkan untuk menegakkan sunnah, kuda-kuda yang diniatkan untuk melatih umat Nabi Muhammad agar pandai berkuda, apalagi kuda-kuda yang dipersiapkan untuk perang di jalan Allah, ringkikan kuda ini sangat menyakitkan bagi syaitan, seperti menyakitkan ruqyah bagi syaitan. Masya Allah, masya Allah. Agar Bapak Ibu tahu, di Malaysia ada sepasang suami istri sudah hampir putus asa melihat perangai anaknya. Kenapa anaknya? Kasar, kurang ajar, anti sholat, mentertawakan sholat, sering melecehkan agama Allah, melawan kepada orang tuanya, dan di mana-mana buat zalim, buat jahat. Mada habis. Ini anak, ya Allah, ya Rabbi, kata-kata yang keluar nyakitin. Enggak peduli mau orang tuanya, mau neneknya, mau adiknya, mau tetangganya. Ini orang betul-betul, ini orang apa enggak sih, anak siapa sih? Datanglah sang ayah dan bunda. Datanglah ayah bunda melapor, Ustaz, anak saya begini, baiknya bagaimana? Rasanya udah hampir enggak sanggup kami punya anak, orang Malaysia. Kita anjurkan agar anaknya diletakkan di kandang kuda. Anaknya diletakkan di kandang kuda. Kandang kuda yang apaan? Kandang kuda yang komplek itu adalah komplek tempat reading school, di mana di situ dihidupkan olahraga sunnah. Dilatih generasi umat Nabi Muhammad sunnah berkuda. Disuruh dia di situ membersihkan ee kuda, melayani pipis kuda, memandikan kuda, mencuci dan menggosok telapak kaki kuda, sampai ke tingkat naik di atas punggung kuda. Awal-awal ni anak ngamuk aja terus bawaannya, tapi kuda lebih ngamuk lagi ke dia. Kuda enggak bisa dibawa main-main, coba andalkan emosi dengan kuda, kuda akan balas. Tapi masya Allah, hanya 3 bulan saja ini anak seperti lari ngacir kayaknya setan-setan di dalam badannya, Pak. Berubah anak ini jadi lembut, berubah anak ini menjadi santun, berubah anak ini menjadi menjaga sholat, berubah anak ini akhirnya dia tahu dengan perintah dan larangan Allah, hormat pada orang tuanya. 3 bulan, bulan keempat si anak sudah boleh dikatakan anak yang saleh dengan kuda, Pak. Makanya ringkikan kuda yang dipersiapkan untuk jalan Allah, ringkikan kuda itu sangat menyakitkan bagi setan. Nah, kita-kita di dalam tubuh kita ada setan tidak? Ada setan tidak dalam tubuh kita, Bu? Sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh anak cucu Adam, majrad dam, dalam aliran darah. Ini kata Rasulullah, Setiap kita, saya, bapak, ibu, tanpa terkecuali ada setan di dalam tubuh kita. Setan itu letaknya di bagian sebelah kiri. Posisinya dia masuk ke tubuh kita, masuk di dalam pembuluh darah kita. Ada setan yang kita bawa sejak lahir namanya Qarin. Qarin. Ada setan yang datang dari luar dan ini sifat sikapnya menyakiti kita, membuat kita menjadi berubah secara mental, berubah secara semangat hidup, berubah secara fitrah, berubah fajitalatuhum syayatin. Nah, bagaimana cara mengusir setan-setan ini? Tiba-tiba anak kita menjadi tidak terkendali, emosinya masya Allah, pelupanya minta ampun, kalau diajak ibadah melawan, kalau untuk maksiat cepat banget, ya. Ada anak-anak kita jadi berubah, atau mungkin kita sendiri. Awas, dekat-dekatlah dengan kuda. Tapi bukan sembarang kuda, Pak, bukan kuda pacu. Bukan sembarang kuda. Itu yang punya adalah si Ahok umpamanya. Yang punya adalah si Akong. Jelas kudanya bukan untuk kuda fisabilillah, tapi adalah kuda perhiasan dan kuda untuk lomba-lomba. Bukan kuda itu. Tetapi yang dimaksud adalah kuda yang memang dipersiapkan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Kuda yang dipersiapkan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah, kuda yang macam ini, ringkikannya menyakitkan syaitan. Dekatkan anak kita, dekatkan keluarga kita, apalagi yang memang sedang bermasalah. Masih ingat enggak? Ternyata kuda adalah pengobatan terbaik buat anak-anak yang mengalami penyakit autis. Orang stroke, mati sebelah badannya. Saya selaku praktisi ruqyah, pembina, salah seorang pembina di rehab hati, saya sudah mendalami dan sangat yakin, Pak, stroke bagian dari gangguan jin dan syaitan. Autis juga bentuk anarkisme syaitan. Orang yang mengalami badan mati sebelah, pecah pembuluh darah segala macamnya, ini semuanya tidak lepas dari gangguan syaitan yang berdampak kepada sakit secara medis. Kalau medis bergerak mengobati-mengobati sementara biangnya masih dibiarkan, maka orang ini akan tetap sakit dan makin parah sakitnya. Tapi kalau biangnya diusir, insya Allah. Cara mengusirnya gimana? Ruqyah dia, berikan tazkiyatun nafas atau akrabkan hidupnya dengan kuda sunnah. Insya Allah orang ini akan ditinggalkan oleh jin-jinnya, oleh syaitan-syaitannya. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tentang motivasi, tentang berkuda dan sebagainya, saya ingin sekali melanjutkan. Tetapi, isya kita masuk jam berapa? Jam 7 lewat 11. Ya. Saya dengar kabar guru kami yang tercinta, ayahanda saya yang mulia, saya mulai mendapatkan jalan hidup terang setelah membaca kitab beliau. Judulnya adalah Rajulun Soleh. Diterjemahkan, lelaki soleh. Saya baca itu kitab, waktu itu saya masih di pondok pesantren kelas 2 Tawalib Padang Panjang. Kitab ini menjadi kitab kebanggaan saya baca sampai tamat. Waktu itu gambar kitabnya, Ustaz, masih ini gambar covernya, seorang lelaki bayang-bayangnya sedang memakai sorban, wajahnya menghadap ke arah sajadah, di sebelah sininya ada senjata. Jadi seorang lelaki yang taat dan soleh, di sininya ada senjata. Judul bukunya Lelaki Soleh. Penulisnya adalah Abu Jibril. Ya, maka saya baca itu kitab, saya baca menginspirasi saya, menjadikan saya menjadi lelaki yang pengen seperti yang ada dalam kitab, lelaki soleh. Sejak hari itu saya mengimpi-impikan kalau suatu hari bisa berjumpa dengan yang menulis kitab ini. Akhirnya Allah pertemukan saya. Di mana waktu itu ada acara tsunami di Aceh. Ada musibah tsunami Aceh. Beliau mampir ke kota Bukit Tinggi. Saya dengar tabligh akbarnya di Masjid Jami' Tigo Baleh. Saya duduk, nih orangnya. Waktu itu saya sudah tamat dari luar negeri. Saya dengarkan ceramah beliau, lalu saya merapat. Saya dekati beliau dan ikut sama-sama ke Aceh menanggulangi bencana tsunami Aceh. Saya lihat kepribadian beliau dari dekat dan keluarganya. Saya baca bagaimana anak-anak kader-kader yang dibinanya. Maka saya jatuh cinta kepadanya. Jatuh cinta karena Allah. Orang itu sekarang ada di tengah kita. Kepengen disapa beliau? Kepengen dibagi hikmah oleh beliau? Saya persilakan kepada ayahanda kami yang tercinta, gurunda kita yang mulia, Ustadz Abu Jibril, fal yatafaddal mashkura. Insyaallah setelah itu kita isya dan kemudian dilanjutkan lagi dengan izin. Dapatkan buku beliau Lelaki Soleh, dan ada juga buku yang tebal Wanita Solehah. Bukunya yang fenomenal adalah Lelaki Soleh setebal ini, kemudian Wanita Solehah. Sampai saya menghembuskan nafas terakhir saya, beliau tetaplah guru saya. Berkat kitab yang ditulisnya, hidup saya menjadi berubah, pengen seperti yang ada dalam kitab itu. Tafadhal ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wa sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzab wahdah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya yang sangat besar kita bisa hidup seperti ini dan kita berkumpul pada saat ini. Saat yang sebenarnya tidak terdapat dalam jadwal saya. Ya. Tadi di lapangan berkuda beliau, subhanallah, beliau ini ketemu pada waktu akan pada waktu tsunami Aceh. Beliau datang bertiga, ustaz-ustaz tamatan Al-Azhar. Saya ini enggak pernah tamat di Al-Azhar, tapi beliau ini datang. Kedatangan beliau adalah untuk mengenal siapakah sosok yang diberi nama Abu Muhammad Jibril. Karena namanya masyhur. Ya. Kenapa masyhur? Karena ada reklame gratis. Reklame gratis biasanya yang direklamekan itu barang yang tidak apa yang kita sebut, barang yang kurang baik. Dan pengumuman gratis itu adalah Abu Jibril teroris. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ketika mendapat gelar seperti itu hanya senyum yang tersimpul di bibir, tapi hati tetap istiqomah. Istiqomah seperti apa? Sejak umur 18 tahun dahulu sudah menjual diri, bahasa mudahnya menjual diri kepada Allah untuk berjuang menegakkan syariat Allah di bumi NKRI ini. Ya. Dan oleh karena itu menjadi orang terkenal yang oleh para pemimpin bangsa ini kelihatannya kurang suka dalam perjalanan hidup menegakkan syariat Islam. Sehingga akhirnya bersama dengan para pejuang pada waktu itu, orang tua yang masih hidup sekarang, yang dipenjarakan, ya, menurut syariat yang penjara dipenjarakannya beliau itu hanya karena apa? Ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia. Itulah Ustadz Abu Bakar Bashir. Dan beliau sejak 37 tahun kami bersamanya tak terlihat dalam ucapan dan perbuatan beliau sebagai orang yang menghancurkan NKRI. Enggak terlihat. Tetapi justru ingin membangun NKRI ini dengan syariah Allah Subhanahu wa taala. Namun para penguasa menuduhnya sebagai teroris. Dan beliau dihukum karena itu 15 tahun. Dan sekarang baru menjalani 8 tahun, 7 tahun lagi. Setelah sebelumnya beliau dihukum 10 tahun. Waktu itu bersama-sama kami di dalam penjara. Baik, jemaah sekalian, itu sedikit ya sekelumit cerita. Adapun beliau ini datang ya setelah kami dibebaskan dari penjara. Ya. Dan beliau dengan semangatnya andai kata kehadiran beliau juga dicatat sebagai orang yang didaftar masuk penjara, siap. Oleh karena itu beliau kalau ceramah luar biasa. Dan kalau ya, sekiranya didaftar sebagai orang yang ditangkap, memang layak dia. Tetapi jangan khawatir. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu tidak punya kehendak apapun, yang memiliki kehendak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kehendak Allah sajalah yang berlaku. Ya, pada surah nomor 80 ayat 29, 81 ayat 29, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kehendak apapun yang kamu miliki, yang kamu sudah rencanakan di dalam kehidupan ini, tidak akan terjadi kehendak itu, tidak akan terlaksana kehendak itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Ini akidah. Nah, oleh karena itu ya, ini juga yang terjadi pada malam hari ini. Beliau sebutkan tadi datang sesudah maghrib. Sudah maghrib, lalu beliau akan menjadi moderatornya, ya, saya tampil berbicara sebentar, begitu rencananya. Tapi rencana itu rupanya bergeser, yang berlaku adalah rencana Allah Subhanahu wa taala, supaya para jemaah mendengar suaranya yang hebat. Beliau itu ya kalau bercerita, saya mengakuinya orator. Orator yang luar biasa. Ya. Alhamdulillah dia sudah berbicara dan sudah didengar. Saya hanya menambahkan saja sedikit. Baik, azan Isya sudah datang. Ya. Barangkali ini sebagai perkenalan yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan nanti jika ada waktu kita ketemu lagi. Insya Allah, mohon maaf karena memang jadwalnya pendek, waktunya singkat. Sekarang sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa ketemu lagi, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, 2 hari yang lalu saya buka WA. Saya kaget, di Okura beliau sedang ada foto di atas kuda. Saya kaget, betul-betul kaget. Loh, ini beliau ada di sana. Iya, katanya mau ikut. Berapa usia Abah sekarang? 61 tahun besok mau ikut lomba berkuda lintas alam jarak 20 km. 61 tahun, saudara. Bapak Ibu, naik kuda itu 10 menit saja sudah sama dengan lari, sudah sama dengan lari tanpa berhenti-berhenti 1 jam. 10 menit aja. Nah ini 20 km umur 61 tahun. A'ajim, Masya Allah, orang yang super sibuk, perusahaannya banyak, umat yang digarapnya banyak. A'ajim, Masya Allah, dalam kesempitan waktunya sengaja datang kemari. Apa katanya? Demi syiar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sana beliau datang kemari, mengorbankan waktu yang paling berharga demi syiar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka layaklah orang-orang seperti mereka-mereka ini dicintai oleh Allah, dan layaklah orang-orang beriman cinta dengan mereka. Betul tidak? Saudara-saudariku, kita akan laksanakan sholat isya berjamaah, dan tentu saja pertemuan ini malam tidak boleh berlalu dengan cepat. Silakan kembali saya serahkan kepada Ustaz kita. Barakallahu fiik. Baik, syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Muhammad Jibril dan Ustaz Haji Zulkifli Muhammad Ani SMA. Masyaul muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Demikian luar biasa pada malam hari ini kita mendapatkan siraman ilmu dan siraman iman. Tentunya dengan kajian ilmu kita, majelis ilmu kita pada malam hari ini, untuk sesi pertama ini sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau berdua kesehatan, Allah berikan kepada beliau keberkahan dalam ilmu dan juga kehidupan beliau untuk kita umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk sesi berikutnya, insyaallah kita akan melaksanakan salat fardu isya berjamaah. Mohon yang di belakang untuk tidak ke depan, karena saf kita di depan sudah padat juga. Dan di bawah sudah kita siapkan juga ruangan untuk ibu-ibu dan juga untuk bapak-bapak. Jadi kita mohon tidak ada yang maju ke depan untuk buat sholat isya-nya. Mari sama-sama kita tutup untuk kajian ilmu, majlis ilmu kita pada sesi pertama ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.